menawan dan menggetarkan berani. Raga sukma bagai hilang karenanya. Jika dengar lagu ini, diiringi tiupan sang bayu berdesir di atas pohon kayu, lagu Sriwana merayu, rayu membalunkan sayu. Sayu dihembuskan oleh pawarna, di tingkah desirnya pohon cemara. Demikian itu lagu Sriwana, membawa rasa asmara. Berdesir di atas pohon kayu, lagu Sriwana merayu, rayu membalunkan sayu. Sayu dihembuskan oleh pawana, tingkah desirnya pohon cemara. Demikian itu lagu Sriwana, membawa rasa asmara.